saja buat saya. Yang kuning bikin merinding, yang hitam membuat demam. Yang kuning bikin merinding, yang hitam membuat demam. Kalau ada lima daging.